Kita lanjutkan, kemarin masih ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang belum kita sempurnakan, yaitu penjelasan tentang makna Al-Qayyim. Nah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasu 'alaiha. Aqim wajhaka artinya merojaan sedikit. Aqim wajhaka artinya apa? Hadapkan wajahmu. Baik, maknanya apa? Hadapkan wajahmu kepada agama secara hanif, maknanya apa? Ikhlaskan amalanmu. Iya. Jadi ada dua ungkapan dalam Al-Qur'an. Aqim wajhaka dengan aslama wajhahu, iqamatul wajhi dan islamul wajhi. Dua ungkapan dalam Al-Qur'an ini harus dipahami maknanya. Nah. Baik. Kalau di makna akan diterjemahkan secara kata per kata, aqim wajhaka, tegakkan wajahmu, luruskan wajah. Aslama wajhahu, apa? Menyerahkan wajah. Tapi maknanya apa? Maknanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan fitratullah. Apa fitratullah? Fitrah di sini apa maknanya? Islam berdasarkan hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fitrah di sini apa? Islam. Kenapa kita mengatakan Islam? Karena siyaqul al-kalam yadullu alaih. Konteks kalimat ya, menunjukkan itu. Apa itu konteksnya? Disebutkan setelahnya beberapa agama, Yahudi, Nasrani, Majusi, berarti fitrah di sini Islam. Dan juga apa yang dinukil oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitab Al-Istidkar dari Ammatus Salaf min Ahli Al-Ilmi wa Ta'wil, dari kalangan ulama ahli tafsir, menafsirkan makna fitrah dalam ayat ini adalah Islam. Nah, la tabdila li khalqillah. Ini terakhir yang kita pelajari. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengubah ya dasar penciptaan itu. Yang mampu mereka ubah adalah makhluk yang sudah diciptakan, yang sudah keluar di muka bumi ini. Qala hafizahullah, "Dzalika ad-dinul qayyim." ذلك الذي أوحاه الله إليك ذلك الذي itulah yang Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Al-khitab linnabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Yang Allah wahyukan kepada nabinya adalah ifradullah jalla wa ala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa tarku ibadah ma siwa, dan meninggalkan ibadah selain Allah. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dzalika dinul qayyim. Itulah yang Allah wahyukan kepadamu berupa tauhid dan meninggalkan syirik. Ad-dinul qayyim. Ai al-mustaqim al-mu'tadil alladzi la'wijaja fihi. Al-mustaqim al-mu'tadil. Ya, yang lurus, yang tegak. Lurus. Tegak. Tidak ada kebengkokan padanya. Tidak ada kebengkokan padanya. Nah, jadi Islam itu adalah jalan yang lurus. Perumpamannya seperti jalan yang lurus. Lurus. Bagaimana jalan itu kalau lurus? Sirat al-mustaqim, lurus. Ya, tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri. Nah, Kalau kita lewat melalui jalan yang lurus, jalannya lurus, perjalanan mudah, betul tidak? Antum pernah naik mobil atau naik motor? Jalan lurus, lurus. Nah, ya, bisa kencang itu naik mobilnya atau naik motornya. Nah, baik Islam demikian, ya, lurus, tegak, tidak ada kebengkokan padanya. Baik, sehingga mudah untuk dijalani, mudah untuk diamalkan. Oleh karena itu, diantara sifat Islam disebutkan dalam hadis, hadis as-samhah, agama yang mudah. La ghuluwa wa la jafa, la ifrata wa la tafrit. Ini sama maknanya. Ghulu sama dengan ifrat, berlebihan. Jafa sama dengan tafrit, tasahul, bermudah-mudahan. Zalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itu, apa yang diwahyukan kepada Muhammad adalah agama yang lurus. Agama yang pertengahan, wasat. Walakin asarana sila ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mayoritas manusia tidak mengetahui. Artinya, ya jahaluna hadzal din, mereka jahil terhadap agama ini. Walidzalika, oleh karena itu, yaqa'una fima yaqa'una fihi min ad-dhalal wal insyirah. Mereka jatuh pada apa yang mereka jatuh padanya dari kesesatan dan penyimpangan. Karena mereka jahil, tidak mengetahui, tidak mengilmui. Nah, ya, ini sebabnya. Aktsarun la ya'lam. Aktsarun nas, kebanyakan manusia ketika mereka jahil terhadap agama Allah Azza wa Jal, sehingga kebanyakan mereka sesat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ia juga menyebutkan tentang jumlah mayoritas, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jika kamu wahai Muhammad mentaati, mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, man fil ardh yudilluka, mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kebanyakan mereka jahil sehingga mereka sesat dan menyimpang. Ya. Sini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya apa? Berhujjah dengan al-aksariyah, dengan jumlah mayoritas tanpa melihat dalil. Dan ini termasuk di antara masail-masail jahiliyah allazi, ya, masail-masail jahiliyah allazi dzakaraha al-muallif al-musannif rahimahullah fi kitab masail jahiliyah al-ihtijaj bima alaihi al-akthar duna an-nazar ila mustanadihi. Yang sudah pernah belajar mungkin mengingat ini babnya. Ya, al-ihtijaj, berhujjah dengan jumlah mayoritas. Ya, sekedar ya, pengikut ajaran itu banyak langsung mengatakan itu benar. Ya, ada istilah suara terbanyak adalah suara Tuhan. Ini istilah dalam pesta demokrasi. Nah, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Artinya apa? Suara terbanyak, jumlah mayoritas itu pasti benar. Tanpa melihat lagi apa istinadnya, dasarnya. Ini termasuk diantara tradisi-tradisi jahiliyah. Nah, baik. Bahkan ya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mencela jumlah yang banyak. Walakin asrarun nasi la ya'lamun. Walakin wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sungguhnya banyak, kebanyakan manusia itu fasik. Apa artinya fasik? Al-kharij an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, baik. Jadi semata itu jumlah yang banyak tidak boleh langsung berhujjah dengannya tanpa melihat dasarnya. Jika jumlahnya banyak kemudian di atas kebenaran, tayyib, hadza tayyib, ini bagus. jumlahnya banyak, kemudian jumlah yang banyak tersebut di atas kebenaran, itu bagus. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan umatnya di hari kiamat, karena beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa inni mukatsirum bikum yaumil qiyam. Aku berbangga dengan kalian, dengan jumlah kalian yang kasir, yang kasir pada hari kiamat, karena di atas Islam, di atas al-haq. Nah, akan tetapi sekedar jumlahnya banyak tanpa melihat dasarnya, ini keliru, tidak boleh. Ya, tidak boleh mutlak demikian. Harus ada qaidnya. Harus ada keterangannya, harus berada di atas al-haq. Nah. Baik. Kita lanjutkan qala Syekh wa illa fadinu qayyim mustaqim. Ya. Pada dasarnya agama itu qayyim mustaqim. Lurus, tegak. Nah, wa in hasala inhirafun fa huwa min tasarrufin nas. Dan apabila terjadi penyimpangan, maka itu dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Ulah oknum. Ya, kalau ada kaum muslimin yang menyimpang, menisbatkan diri kepada Islam, maka bukan Islamnya yang salah, tapi oknumnya. Orangnya itu. Nah, sahibu, pelakunya. Walakin asara nasi la ya'lamun unzu ila qawlihi aktsara. Perhatikan firman Allah Ta'ala aktsara. Allah mengucapkan dengan aktsar. Fa huwa yufidu annahu la yuhtajju bil kasrah. Ini memberikan faedah bahwasanya tidak berhujjah dengan jumlah yang banyak, idza kanat ala dhalalin wa ala khata'in, jika berada di atas kesesatan dan kesalahan. Nah, tidak boleh berhujjah dengan jumlah yang banyak tanpa melihat mustanadnya, dasarnya, harus lihat dasarnya. Wa innama yuhtajju biman kana ala al-haqqi walau kana qalilan. Dasarnya harus benar, harus di atas kebenaran al-haq. Kata Syekh, sungguhnya saja berhujjah dengan kebenaran, yuhtajju biman kana ala al-haq, dijadikan hujjah orang-orang yang berada di atas al-haq, walau kana qalilan, meskipun jumlahnya minoritas, sedikit. Nah, ya, meskipun sedikit. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, uridat alayya al-umam wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa an-nabiyya laysa ma'ahu ahad. Subhanallah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan kepada beliau keadaan umat-umat terdahulu, beliau melihat ada nabi pengikutnya ar-rahtu, ma baina salasa ila tis'a, antara 3 sampai 9. Tidak sampai 10. Nabi pengikutnya tidak sampai 10. Nah, kalau kita sekarang tolak ukurnya, ya, itu jumlah, berarti melazimkan kita mengatakan apa? Nabi tersebut bukan di atas al-haq. Nah, berarti bukan, tolak ukurnya bukan jumlah. Tolak ukurnya adalah al-haq, kebenaran. Ada nabi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang pengikutnya satu orang pengikutnya berdakwah, subhanallah, siang malam berdakwah, ya, mengajarkan wahyu yang Allah subhanahu wa taala hilkan kepadanya, yang ikut cuma satu saja. Nah, bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, tidak ada pengikutnya. Bayangkan, wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, nabi tidak ada pengikutnya. Berarti apa? Kalau bisa difahami dari sini apa? Keluarganya saja, ya kan begitu. Istrinya mungkin, ya, istrinya, anak-anaknya kemana? Juga tidak beriman. Subhanallah. Ya. Nah. maka kita tidak berhujjah dengan jumlah yang banyak jika di atas kesesatan. Ya, kita berhujjah dengan orang-orang yang berada di atas al-haq meskipun jumlahnya sedikit. Perhatikan nabi-nabi tadi. Wala yuhtajju biman kana 'ala al-batil walau kana adaduhum katira. Kita tidak bisa menjadikan hujjah orang-orang yang mengkana 'ala al-batil, yang berada di atas kebatilan meskipun jumlah mereka banyak. Walau kana adaduhum katsiran, meskipun jumlah mereka banyak, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur di dalam menentukan al-haq. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, artinya la ya'lamuna dinal qayyim, dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui agama yang lurus itu, agama yang tegak itu. Walidzalika waqa'u fi ma waqa'u fi. Oleh karena itu mereka jatuh, terjatuh pada apa yang mereka telah jatuh padanya, minal ikhlal bihadzatin, berupa ikhlal, meninggalkan agama ini. Ya. Wal inhirafi anhu, dan menyimpang darinya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, ya, bahayanya kejahilan. Bahayanya kejahilan. Nah, khatarul jahl ala al-insan. Bahayanya kejahilan terhadap seseorang. Kenapa mereka menyimpang? Kenapa mereka meninggalkan agama yang qayyim, zalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui, jahil. Nah, pentingnya untuk terus semangat menuntut ilmu, thalibul ilm. Hendaknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah memberikan dia taufik untuk sibuk, mustaghil bil ilm, sibuk dengan ilmu. La yalzam an yakuna alima, tidak harus seorang itu sebagai alim. Hanya kuna marji'an, sebagai marji' yang umat kembali kepadanya, tidak. Walhamdulillah, selama seorang itu sibuk dengan thalibul ilm, sibuk belajar, sibuk menghafal, ya, kegiatannya, aktivitasnya tidak lepas dari ilmu, fahuwa ala khair. Nah, tidak kemudian nanti dikatakan di atas al khair jika dia sudah menjadi alim, tidak. Thalibul ilm ala khair. Makanya penting bagi kita untuk selalu meluruskan niat, memperbaiki niat, ya, semangat dalam mempelajari ilmu. Baik, kita selesai dari membaca penjelasan Syekh hafizahullah tentang ayat ini dalam surat Ar-Rum. Ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah, ayat 122 dalam surat Al-Baqarah. Wa qalihi ta'ala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qubu. Dan Ibrahim mewasiatkan dengannya banihi, anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub juga mewasiatkan. Ya baniya, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah istafa lakum, memilih untuk kalian ad-dinah, agama. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali. Ini ada lam taukid di sini. Lam. Nah, fala tamutunna, ada nunut taukid. Fala tamutunna, jangan sekali-kali. Ya, ditaukid dengan nunut taukid. Jangan sekali-kali kalian mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Yang setelah kita ketahui bersama bahwasanya makna Islam secara umum adalah tauhidullah azza wajalla, ikhlasu lahu fil ibadah, mentauhidkan Allah dan ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Ini makna Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa wassa biha ay bi kalimati tauhid, Nah, Ibrahim mewasiatkan dengannya. Dengan apa Ibrahim mewasiatkan? Yaitu dengan kalimat tauhid. Ibrahim alaihissalam banihi. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Siapa saja anak-anak Ibrahim? Ismail, Ishaq, Ya'qub. Ada tiga. Ismail, Ishaq. Ada dua. Ismail dan Ishaq. Nah. Wa Ya'qub. Dan Ya'qub. Ya'qub. Ya, di situ keterangannya jumlah itu raudiyah setelahnya wa huwa Ya'qub ibnu Ishaq ibni Ibrahim alladhi huwa Israil. Ya'qub adalah putra dari Ishaq bin Ibrahim. Berarti apanya Nabi Ibrahim? Cucunya dari jalur Ishaq. Ya'qub cucunya dari jalur cucu Ibrahim dari jalur Ishaq. Kemudian Ya'qub memiliki berapa anak? 12 anak. Naam. Kemudian dari 12 inilah Bani Israil barakallahu fikum ya beranak pinak terus. Ya. Dan dari 12 inilah lahir para nabi dari kalangan Bani Israil. Ternyata nabi yang terakhir bukan dari jalur Ishaq, bukan dari jalur Ya'qub bin Ishaq, tapi dari jalur siapa? Ismail. Oleh karena itu Bani Israil terhinggapi oleh sifat dengki hasad. Kok bukan ya dari keturunan Ya'qub bin Ishaq? Muhammad dari keturunan Ismail. Nah, karena penyakit hasad inilah mereka tidak mau beriman. Mendeklarasikan ya. Sekarang kan banyak deklarasi, deklarasi ini, deklarasi bahwa Yahudi mereka memutuskan untuk tidak beriman dengan Nabi Muhammad karena ternyata bukan dari keturunan mereka. Nah, ya, bukan termasuk dari keturunan mereka. Ini sebab di antara sebab-sebab yang banyak. Nah, kekufuran Bani Israil. Baik. Wawasso biha banihi aydha. Ya. Demikian pula Ya'qub juga mewasiatkan kalimat tauhid kepada anak-anaknya. Nah, jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Siapa nama anak Ibrahim? Ismail dan Ishaq. Kemudian barakallahu fikum, ya, Ya'qub juga ya masuk di dalam masuk dalam kategori Bani Ibrahim. Kenapa? Karena dia anak dari Ishaq bin Ibrahim. Wa Ya'qub. Perhatikan Ya'qub marfu. Berarti dia juga mewasiatkan. Di samping dia mendapatkan wasiat dari bapaknya, siapa bapaknya tadi? Ishaq bin Ibrahim. Ya. Mewasiatkan kepada Ya'qub. Apa yang beliau dapat wasiat dari bapaknya itu? Ibrahim. Ibrahim mewasiatkan kepada Ishaq. Ishaq mewasiatkan kepada Ya'qub. Kemudian Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa wasiat itu? Ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassahum li kalimatit tauhid. Dia mewasiatkan mereka keturunan-keturunannya dengan kalimat tauhid. Kalimat al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Wa at-tawsiyatu ma'naha anna al-musi anhu. Wa at-tawsiyatu dan tausiyah, wasiat maknanya adalah bahwasanya al-musi inda mautihi, orang yang berwasiat ketika hendak meninggal, yusi dzurriyyata atau man haulahu, mewasiatkan anak-anaknya ataukah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau misalkan tidak punya anak maka dia wasiatkan kepada orang-orang di sekitarnya ataukah yang hadir ketika itu, ketika dia sakaratul maut hendak meninggal, ya ada anak-anaknya atau ada orang lain selain anak-anaknya, anak-anaknya bitaqwallah ya azza wa jalla, wasiatnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Wal wasiyatu 'indal fuqaha. Baik, kita lanjutkan. Wal wasiyatu 'indal fuqaha, dan wasiat Ya, hakikat wasiat di sisi ahli fikih para fuqaha, al-idnu bitasarrufi ba'dal mauti. Al-idnu bitasarrufi ba'dal mauti. Ada tambahan di situ? Ada amwal di situ? Tidak ada. Katakan yang lain. Ada? Artinya maksudnya tasarrufu al-amwal di sini ya. Wasiat di sisi fuqaha adalah izin, ya, pemberian izin kepada para ahli waris bitasarruf ba'dal maut. Ya, untuk mengelola harta peninggalan, ya. Tasarruf apa sih? Tasarruf al-amwal ya. Mengelola hartanya. Nah, setelah meninggal. Hadhihi al-wasiyah, inilah wasiat. Wa takunu bil amwal, ya, dan wasiat ini dengan harta. Baik. Ini jenis wasiat. Ada wasiat yang lain yaitu wa takunu fid din. Jenis wasiat yang lain yaitu mewasiatkan dengan agama. Bagaimana caranya? Wa dzalika bil haqqi 'ala tamassuk bid din. Yaitu dengan cara menganjurkan, mendorong untuk berpegang teguh dengan agama. Ini wasiat terkait dengan agama. Tadi yang pertama wasiat terkait dengan harta. Nah, dan wasiat dalam hal harta, ketika seorang meninggal tidak boleh mewasiatkan hartanya untuk diinfakkan lebih dari sepertiga. Ya, kenapa? Karena ada ahli waris yang berhak yang akan membagi harta warisan tersebut. Nah, misalkan kita punya 1 miliar, ya, maksimal berapa? Sepertiganya. Sepertiga dari 1 miliar berapa? Taruhlah misalkan 333 juta, 333 ribu. Ya, bagi tiga saja. 333 juta, 333 ribu. Nah, ya, tidak boleh lebih dari itu. Saya mau, nanti kalau saya meninggal ya, harta saya 500 juta, kamu infakkan ke Pondok Darussunnah. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena sudah lebih dari sepertiga. Wasuluh dukasir, kata Nabi SAW. Dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, kamu punya anak. Punya anak, punya keturunan. Jangan sampai mereka nanti mau minta-minta. Setelah meninggal. Setelah peninggalan. Setelah kamu meninggal. Nah, jadi ahli waris punya hak. Tidak boleh kita wasiat lebih dari sepertiga. Baik. Ini dalam hal harta, dalam hal agama, ya, juga kita wasiatkan, wasiatkan anak-anak kita, keturunan kita untuk berpegang teguh dengan agama. Fa Ibrahim wa Ya'qub, Ibrahim alladhi huwa abul anbiya, ya, Ibrahim yang merupakan bapak para nabi, wa Ya'qub alladhi huwa abu bani Israel, dan Ya'qub adalah ya bapak dari bani Israel, kilahuma awsa dzurriyyatahu bi kalimatit tauhid. Keduanya mewasiatkan keturunan-keturunannya dengan kalimat tauhid wal ikhlas lillahi azza wajal wad dinil haq. Wasiatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama yang hak. Wa hakadha yajibu 'ala al-walid an yurabbi auladahu. Demikian pula wajib bagi orang tua. Yajib 'ala al-walid, wajib atas orang tua. Nah, jadi dalam ayat ini ada dalil tentang apa? Tarbiyatul aulad. Tarbiyatu al-aulad. Ya, ayat ini biasa dipakai oleh ulama untuk istidlal dengan apa? Tarbiyatul aulad. Wajib bagi orang tua an yurabbiya auladahu ala ta'atillah. Fa fihi madha? Tarbiyatul aulad. Nah. Wa an yusiyahum, dan juga wajib bagi orang tua mewasiatkan kepada mereka anak-anaknya, idza hadarahu al-maut, jika ya al-maut mendatanginya, artinya jika merasa ajalnya sudah dekat. Ya, hadarahul maut artinya apa? Ajalnya sudah dekat. Wajib bagi orang tersebut untuk mewasiatkan kepada anak-anaknya bisa baca anaknya untuk kokoh berpegang teguh di atas agama. Wal baqa ala tauhid, dan terus berada di atas tauhid. Wajib, ini kewajiban Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah memerintahkan demikian. Nah, dalam surat Al-Baqarah perintah untuk berwasiat. Ini wajib, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Oleh karena itu sebagian orang yang ya sikapnya wara', ya, belum sakaratul maut, belum merasa ajalnya sudah dekat, tapi sudah ada wasiatnya, selalu disiapkan di mana? Di dekat tempat tidurnya, sudah tertulis. Ya, ditulis, kemudian setiap mau tidur disimpan di bawah bantalnya. Nah, karena itu memang wajib hukumnya. Baik, lebih ditekankan bagi orang yang hadarahu al-maut, yang ajalnya sudah dekat, merasa ajalnya sudah dekat. Wa hadza min hirsil abawain, dan apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Yakub ini, ya Ibrahim karena dia karena beliau bapak anbiya, Yakub karena beliau bapak Israel. Ya. Ini alasannya kenapa hanya dua ini saja yang disebutkan. Iya. Ibrahim abul anbiya, Yakub abu Bani Israel. Mungkin ada yang bertanya kenapa nabi-nabi yang lain tidak disebutkan. Penyebutan dua ini artinya apa? Sudah mewakili Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Israel, bapaknya Bani Israel, kan begitu. Dan ini termasuk diantara hirsil abawainil karimain, semangat dua bapak yang mulia, Ibrahim dan Yakub, ala dzurriyyatihima, ya, terhadap keturunan-keturunannya. Dan hendaknya kita menjadikan mereka sebagai panutan. Wa bihudahum iqtadih. Fabihudahmu kutadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan petunjuk hidayah mereka sebagai qudwah. Wa bihudahmu kutadi dalam surat Al-An'am. Nah, jadi kita membaca ayat ini ya, mempelajari maknanya untuk juga diamalkan, jadikan sebagai qudwah. Para nabi dan rasul itu qudwah. Mereka qudwah bagi kita. Baik, dalam hal ini memberikan wasiat, wasiat untuk berpegang teguh dengan tauhid. Isi wasiatnya sekarang, ya baniya, hadza nida'u. Ini adalah panggilan. Innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah memilih untuk kalian agama, ay ikhtaru tauhid lakum. Allah Subhanahu wa taala memilih tauhid untuk kalian. Li'annahum awladal anbiya, karena mereka adalah keturunan para nabi. Wa min dzurriyyatil anbiya fahum awla an yatamassaku bihadzadi, sehingga mereka lebih pantas untuk berpegang teguh dengan agama ini karena mereka adalah keturunan para nabi. Wa an yakunu qudwatan linnas, dan mereka ya, lebih pantas untuk menjadi qudwah, panutan terhadap manusia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Hadhi wasiyatun bitamassuki bid-din ila al-mamat, ini adalah wasiat untuk berpegang teguh dengan agama sampai al-mamat, sampai meninggal, sampai ajal menjemput. Wa dhalika bil amali bihi wasabati alaihi wal hadari mimma yuhalihuhu min al-bid'ah wa syirki wa da'wati ila al-dhalal. Bagaimana cara berpegang teguh dengan agama sampai ajal menjemput, yaitu dengan mengamalkan agama, kokoh di atasnya, dan hati-hati dari apa-apa yang menyelisihinya berupa bid'ah, kesyirikan, dan dakwah kepada kesesatan. Famadama al-insanu ala qaidil hayati fa innahu urdatun lil inhiraf. Selama manusia ya masih dalam keadaan hidup, ya, qaidul hayat. Nah, selama masih hidup, maka tidak aman dari penyimpangan. Ya, sudah aman dari penyimpang. Nah, oleh karena itu diantara wasiat salaf adalah ya untuk menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai panutan, karena orang yang hidup tidak selamat dari penyimpangan. Nah, fa innal hayy la ya'man 'alaihi la ta'man 'alaihi al fitnah. Nah, hendaknya kalian mengikuti orang-orang yang sudah istannu, ya, istannu. Kalau tidak salah perkataan Ibnu Mas'ud, istannu bi man? Istannu. Hendaknya kalian mencontoh mengikuti jalannya biman qad mat. Jalannya orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la ta'man 'alaihi al fitnah. La ta'man 'alaihi al fitnah. Karena seorang yang hidup, yang masih hidup, ya, dia tidak aman dari fitnah. Coba kita perhatikan berapa banyak ulama yang tergelincir menyimpang. Ya. Dihitung-hitung. Barakallahu fikum. Ya. Ketika empat a'imah masih hidup. Ya, Ibnu Baz, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an. Ya, murid-muridnya itu belum menampakkan aslinya. Al-Halabi, Abul Hasan, Maribi Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, terakhir apa? Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya. Mereka ini semua murid-muridnya. Nah, kibarul ulama di abad ini yang telah meninggal, empat imam di abad ini. Ya. Subhanallah, masih hidup. Tidak aman dari fitnah, tidak aman dari ketergelinciran. Baik, maka selama bagaimana yang disebutkan Syekh Shalal Fauzan di sini, selama seorang masih hidup, maka dia tidak aman dari insyiraf, penyimpangan. Ya, wattiba'u du'at ad-dhalal, dan juga ya tidak aman dari mengikuti para penyuruh kepada kesesatan. Illam yusbithullah azza wa jalla, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkannya. Oleh karena itu selalu butuh untuk diingatkan, diberikan wasiat. Perhatikan para nabi, ya, Nabi Ibrahim dan Ya'qub terus memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Nah, karena selama seseorang masih hidup itu tidak aman dari penyimpangan. Pentingnya wasiat untuk berpegang teguh dengan agama. Wa hadza fi dalilun ala anna al-ibrah bil khawatimah. Ya, maka dalam ayat ini juga ada dalil bahwasanya yang menjadi ibrah itu, tolak ukur itu adalah al-khawatimah, amalan terakhir, amalan penutup. Amalan penutup. Dalam hadis ya disebutkan muttafaq alaih, inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli jannah hatta ma yakunu bainahu, sampai-sampai tidak ada antara jarak dia dengan surga kecuali dengan zira'. Sudah dekat sekali. Kenapa? Karena subhanallah, amalannya amalan orang penduduk surga selalu diamalkan. Ya. Kemudian di akhir hayat, fayas juga alim kita, fayamalu bi amali ahli nar, fayadkhuluha. Ternyata Lauhul Mahfuz, Alkitab telah mendahului dia. Artinya apa? Naam, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dari kecil, anak muda, terus menjelang dia. Naam, ajalnya datang menjemput, amalannya amal-amal soleh. Kemudian ketika akan mati, ternyata dia beramal dengan dosa, malah amal penduduk neraka, sehingga dia pun masuk neraka. Berarti yang menjadi ibrah apa? Amalan terakhir. Ya, makanya kita yang masih muda-muda ini, ya, yang masih muda-muda, yang masih hidup, ya, apalagi yang masih muda kan begitu, masih muda. Nah, sangat-sangat rentan sangat-sangat dikhawatirkan berubah amalannya. Nah, maka butuh untuk selalu diingatkan, selalu untuk diwasiatkan dengan kebaikan. Baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimuna lillahi bitauhid. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, yakni berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini wasiatnya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yaitu dengan tauhid. Nah, cukup dulu sampai sini. Silakan berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.